Konsultasi Syariah. Doa awal tahun Hijriah. Pertanyaan, apa doa tahun baru Hijriah? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya, mari kita perhatikan sejarah tahun baru Hijriah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin belum mengenal pergantian tahun Hijriah. Sehingga ketika itu, tidak ada istilah tahun baru Hijriah. Mereka menggunakan kalender Komariah sebagai acuan kegiatan dan pencatatan sejarah, mengikuti kalender yang sudah digunakan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam. Hanya saja, di zaman mereka belum ada angka tahun dan acuan tahun. Hingga akhirnya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian, Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau meminta, tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan. Ada yang usul, kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzulkarnain. Mahdhu As-Sawab. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menceritakan, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Beliau bertanya, mulai kapan kita menulis tahun? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kita tetapkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan negeri syirik. Maksud Ali adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama hijriah, Al-Mustadrak dan disahihkan Adz-Dzahabi. Dengan memahami latar belakang di atas, ada kesimpulan yang bisa kita berikan garis tebal. 1. Bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tidak dikenal tahun baru Hijriah. 2. Alasan Umar menetapkan acuan tahun Hijriah adalah untuk menandai setiap peristiwa dan menertibkan kegiatan korespondensi dengan wilayah lain. Atau dengan bahasa sederhana, latar belakang penetapan tahun Hijriah di zaman Umar lebih terkait pada kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan ibadah. 3. Segala bentuk ritual ibadah, baik sholat di malam pergantian tahun atau doa tahun baru, atau puasa akhir tahun, dan seterusnya, sama sekali tidak pernah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. 4. Ketika Umar menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai hari pergantian tahun, beliau tidak memerintahkan masyarakat untuk memeriahkan hari itu sebagai hari istimewa. Karena itulah, para ulama sejak masa silam, mereka tidak pernah menganjurkan adanya ibadah khusus, apapun bentuknya, di tahun baru Hijriah. Bahkan para ulama mengingkarinya. Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, tidak terdapat dalil dalam syariat yang menyebutkan tentang doa atau zikir akhir tahun. Masyarakat membuat-buat kegiatan doa, mereka susun kalimat-kalimat doa yang sama sekali tidak diizinkan dalam syariat. Doa semacam ini murni bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada dasarnya. Tashih ad-du'a. Keterangan yang sama juga disampaikan Syekh Khalid Abdul Mun'im Rifa'i. Selayaknya bagi setiap muslim untuk tidak mengkhususkan akhir tahun atau awal tahun baru dengan ibadah apapun. Karena kebaikan itu ada pada mengikuti ulama terdahulu. Memahami keterangan di atas, satu prinsip yang layak kita pahami bersama, tidak ada doa tahun baru Hijriah. Sementara doa yang tersebar di masyarakat yang bunyinya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam dan seterusnya yang artinya ya Allah tampakkan bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam dan seterusnya. Doa ini sahih diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Hanya saja doa ini bukan doa awal tahun namun doa awal bulan. Dianjurkan untuk dibaca setiap awal bulan Qomariyah. Mengkhususkan doa ini hanya ketika tahun baru Hijriah, termasuk menyalahi fungsi dari doa tersebut. Demikian, Allahu a'lam.